بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan program-program hidup yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ini akan menjurus kepada kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat pembahasannya bahwa segala macam bentuk kemudahan fi ta'atillah, kemudahan dalam menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di dalam hidup, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam pembahasan terakhir yang kita ambil, beliau menyinggung tentang ummal, para pekerja akhirat. Ada dua golongan, kata beliau. Golongan yang pertama adalah al-ummal, para pekerja, alal ajri was-sawab, bekerja untuk mendapatkan pahala dan ganjaran, di atas pahala dan ganjaran. Dan yang kedua adalah ummal, para pekerja, pekerja akhirat, untuk mendapatkan al-manzilah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal qurb, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fikum, thumma dzakara syuhadaa wa annahu ta'ala yujri 'alaihim rizqahum wa nurahum li'annahum لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء. كتب لي رحمه الله. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan asyuhada, di mana Allah Azza wa Jalla memberlangsungkan atas mereka rezeki dan cahaya mereka tatkala mereka mengorbankan diri-diri mereka untuk Allah Azza wa Jalla, Allah mengganjar mereka atasnya. Bagaimana bentuk ganjaran buat mereka? Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka hidup di sisinya dan terus mendapatkan rezeki. Maka berlangsung atas mereka rezeki mereka dan cahaya mereka setelah meninggalnya. Maka fahaula issu'ada, mereka-mereka itulah yang memang suada, berbahagia. Thumma dzakara al-ashqiya'a faqala, lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang celaka dengan firman-Nya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka al-jahim, merekalah penghuni neraka al-jahim. Wal maqsud, kata beliau, annahu subhanahu wa ta'ala dhakara ashabal ujuri wal maratibi. Maksudnya, kata beliau, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan para pemilik nilai-nilai hasil, hasil ganjaran-ganjaran, dan para pemilik maratib, kedudukan-kedudukan. Nanti beliau akan menyebutkan barakallahu fikum insyaallah terkait dengan keutamaan mana yang lebih utama dari kedua jenis manusia sebagai pengamal berbuat berkarya untuk akhirat. Kata beliau, dua ingat yang dikejar nilai ganjaran dan kedudukan, wahadhanil amrani humalladhani wa'adahuma fir'aunus saharata. Kedua perkara ini, upah berikut kedudukan dan posisi, kedua perkara inilah yang telah dijanjikan oleh Fir'aun kepada para tukang sihir. In ghalabu Musa alaihi salatu wassalam. Jika mereka mengalahkan Musa alaihi salatu wassalam. Dua janji. Ya, ini memang benar-benar memikat di masa sekarang ini ya. Dalam hal dunia, dua ini luar biasa. Setiap para ummal mesti ya, dia tidak mencari imbalan tetapi ingin dekat. Ya tentu kedekatannya kepada sang tuan punya nilai lebih dari upah sekedar upah. Barakallahu fikum. Nah, kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang ingin menawarkan duniawi, ya, siapapun yang ingin menawarkan duniawi dan mencari dunia, dia tidak akan lepas dari dua hal ini. Mencari upah, mencari barakallahu fikum kedekatan. Mencari posisi dan kedudukan barakallahu fikum. Inilah yang dijanjikan oleh Fir'aun laknatullah alaih kepada para tukang sihir untuk menghadapi utusan Allah. Artinya orang akan siap untuk menghadapi kebenaran itu asal ada upah atau punya posisi dan kedudukan, janji-janji posisi dan kedudukan. Barakallahu fikum. Lah, ini warna dari kehidupan dunia itu seperti ini. Orang menggenggam dunia akan diincar dunianya dan akan diincar bisa dekat dengannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita dengarkan janji Fir'aun kepada para tukang sihir. Jika para tukang sihir itu mengalahkan Musa alaihi salatu wassalam, janjinya dua tadi, upah dan posisi. Faqalu, mereka mengatakan para tukang sihir, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami ini punya ya upah, punya ganjaran, ya bayaran kalau kami menang? Subhanallah. Qala Fir'aun mengatakan na'am. Wa innakum idzan laminal muqarrabin. Ya, sesungguhnya kalian akan termasuk orang-orang yang didekatkan. Berarti posisi. Ya. Kedudukan barakallahu fikum. Kata-kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ajma'u lakum bainal ajri wal manzilati indi wal qurbi minni. Kata Fir'aun, aku akan himpun, kumpulkan buat kalian antara upah dan kedudukan di sisiku serta kedekatan dariku. Ya, kalau para pencari dunia, ya akan mengejar hal itu. Barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan, fal'ummalu amilu alal ujuri wal'arifuna amilu alal maratibi wal manzilati wazulfa indallahi. Para pekerja melakukan amalan-amalan itu mencari nilai. Pekerja. Ya. Anda dikaji. Ya, fadail dikaji semuanya. Ya, karena itu. Walaupun langkahnya salah dan keliru, tapi fadailnya, wah, luar biasa. Kalau segini-segini dapatnya, kalau begini, sampai persoalan-persoalan langkah yang mereka buat pun didatangkan dalil untuk kemudian barakallahu fikum memberitahukan ganjaran dan nilainya walaupun salah. Al-ummal, para pelaku-pelaku, para amil, amilu alal ujur. Tapi beda al-arifun, mereka-mereka yang berilmu beda. Amilu alal maratibi wal manzilati wazulfa indallah. Orang yang arifun, orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, maka mereka berbuat, mereka berkarya, mereka mengamalkan karena di atas ingin dekat kedudukan dan posisi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kita sendiri yang Allah telah berikan taufik untuk belajar, ya kayaknya tidak pernah kita menghitung-hitung ya. Ya, kepingin kita bisa dekat dengan Allah, melaksanakan tugas-tugas kita, punya kedudukan jadi orang yang baik, lurus di sisi Allah Azza wa Jalla, selamat. Tidak ada lebih dari itu. Memang itulah dia al-arifun. Orang-orang yang berilmu, beramal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa a'malu ha'ula'il qalbiyati aktsaru min a'mali ula'ik. Amalan-amalan qalbiyah, orang yang arifun, orang yang arifun, yang berilmu itu lebih banyak dibanding dengan ula'ik. Mereka-mereka sebagai ya pengamal, pelaku untuk mencari al-ujur, yaitu pahala. Amalan-amalan hati mereka lebih banyak. Ya, karena mereka belajar. Mereka tahu bahwa yang pertama kali diluruskan oleh ilmu itu, ya sekerat daging itu, yaitu al-qalb. Sebagai muara pimpinan seluruh organ-organ tubuh. Sehingga dengan ilmu, maka dia mengerti amalan-amalan hati itu menjadi dasar amalan-amalan lahiriah. Maka kata beliau bahwa amalan-amalan qalbiyah mereka-mereka yang al-arifun lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang a'mal ula'ik al-ummal, di atas al-ujur, ingin mencari nilai-nilai ganjaran, upah, dan seterusnya. Berikutnya, ini amalan qalbiyah. Bagaimana amalan badan? Kata beliau, wa a'malu ula'ikal badaniyah kotakunu aksara min a'mali ha'ula. Terkadang, kata beliau, amalan-amalan badan, mereka-mereka para ummal yang ingin memperoleh ganjaran nilai itu, terkadang lebih banyak dibanding dengan amalan-amalan haula, yaitu al-arifun. Barakallahu fikum. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa tidak akan bisa dicapai posisi dan kedudukan orang-orang yang berilmu di muka bumi ini, tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Ubat, ahli ibadah, tidak. Barakallahu fikum. Loh, kok iya? Mari. Kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan, syahidallahu, Allah Azza wa Jalla mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Ya, pelajaran barakallahu fikum, betapa tinggi agung hal yang dipersaksikan, yaitu kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang bersaksi padanya adalah Allah. Berarti sekarang posisi persaksian ini adalah posisi yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla langsung mempersaksikannya. Siapa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh makhluknya? Pertama, para malaikat. Penduduk langit, barakallahu fikum. Dari penduduk bumi, siapa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk terlibat di dalam memberikan persaksian kepada perkara yang besar ini? Siapa mereka? Siapa? Barakallahu fikum. Tidak ada yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini adalah wa ulul ilm. Wa ulul ilmi, mereka-mereka yang Allah telah berikan ilmu, barakallahu fikum. Artinya bahwa tidak ada lagi yang paling utama, terhormat, mulia, tinggi kedudukan di dalam hidup ini daripada orang-orang yang berilmu. Barisan pertama kali masuk adalah para nabi dan rasul. Merekalah yang dititipkan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka sampaikan. Merekalah yang pertama kali masuk pada kategori syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Mereka yang pertama kali masuk. Siapa setelahnya? Tentu tidak ada yang setelahnya kecuali yang meniti jalan mereka. Berarti ini adalah persaksian dari Allah Azza wa Jalla tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu, barakallahu fikum. Sehingga atas dasar apa seorang pelajar ilmu, maaf-maaf, mungkin pekerjaannya ya sangat rendah, lalu kemudian dia minder, lalu kemudian dia barakallahu fikum, wis, ya, tidak punya gairah untuk hidup. Mungkin bisa saja terjadi minder kalau yang dilirik itu hanya dunia atau orang-orang yang memegang dunia di atasnya. Tapi kalau berbicara tentang urusan akhirat, urusan keselamatan di dunia, andalah pemegangnya. Andalah pemiliknya. Tidak ada yang lebih dari Anda. Lalu siapa yang lebih? Kalau di dunia dengan ilmu mengerti jalan keselamatan, mengerti siratal mustaqim yang diminta setiap saat di dalam surat Al-Fatihah itu, tahu. Adakah yang lebih mulia dari orang-orang ini di kehidupan dunia ini? Barakallahu fikum. Berarti kan yang namanya kemuliaan itu mesti akan dijegal. Yang akan menjegalnya adalah orang rendahan. Pimpinannya iblis laknatullah alaih. Mencari lubang-lubang kelemahan mereka-mereka yang berilmu ini. Untuk darinya masuk. Kalau tidak dibukakan pintu, lewat jendela. Kalau tidak dibukakan jendela, lewat ventilasinya. Kalau tidak, akan dicari, ditunggu. Berarti barakallah fikum, musuh besar iblis laknatullah alaihi, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu adalah musuh besar iblis laknatullah alaihi. Orang yang duduk di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin pekerjaannya tukang sabit atau ini. Tapi dia adalah musuh besar bagi iblis. Orang-orang yang berkoar sana sini. Teriak sana sini. Wah, mengecam sana sini. Membikin barakallahu fikum. Ya. Pembakaran di tengah umat. Jangan menganggap bahwa dia ini musuhnya iblis besar. Enggak. Bukan. Yang menjadi musuh iblis orang yang duduk di sana. Belajar kitabullah. Belajar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia amalkan di rumahnya, di luar rumahnya, di masjidnya, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama saudara-saudaranya. Inilah dia musuh bebuyutan iblis laknatullah alaih. Maka oleh karena itu barakallah fikum, butuh kita untuk berjuang mempertahankan kondisi kebaikan yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yaitu belajar bergabung bersama orang-orang yang belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kita ambil satu saja. Yang kita semuanya telah menghafalnya. Khairukum. Man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apakah tergambar keutamaan ini kepada orang yang mengajarkan alif ba ta tapi tidak mengamalkan isi kandungan? Sementara Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Apakah tergambar? Kalau mereka menjadi orang yang terbaik manusia atau yang terbaik manusia adalah orang yang mengajarkannya dan mengajarkan orang lain untuk mengamalkannya. Itu yang dimaksud barakallahu fikum. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi. Bahwa kondisi yang Allah berikan kepada pilihannya. Untuk belajar ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Makanya bisikan-bisikan kepada mereka yang belajar ini sangat besar loh, sangat dahsyat, barakallahu fikum. Ya, sudah lewat. Kalau ternyata orang ini semakin maju, ilmunya maju, amalnya maju, jangan kemudian tidak diperhitungkan oleh iblis, semakin besar pasukan-pasukan yang dikirim. Ya, makanya kan sampai akhir hayat para nabi dan rasul itu selalu mendapatkan ujian dan cobaan. Semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla, semakin besar ujian yang didapatkan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita langsungkan, barakallahu fikum. Wa dzakara al-Baihaqi an Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi rahimahullahu ta'ala qala, telah disebutkan oleh Imam al-Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullahu ta'ala, qala Musa alaihi salam, berkata Musa alaihi salam, ya Rab, ayyu khalqika akramu alaih, wahai Rab, siapakah dari makhlukmu yang paling terhormat, yang paling mulia di sisi engkau? Qala, Allah berfirman, alladzi la yazalu lisanuhu ratban bidzikri, orang yang lisannya selalu basah dalam mengingat. Qala ya Rab, fa ayyu khalqika a'lam, siapakah dari makhlukmu itu yang paling berilmu? Qala, alladhi yaltamisu ila ilmihi ilma ghairihi, yaitu orang yang mencari di atas ilmunya ilmu yang lain. Dia belajar. Ya, dia belajar. Dia belajar. Barakallahu fikum. Qala ya Rabb, ayyu khalqika a'dal, siapakah dari makhlukmu yang paling adil? Qala alladhi yaqdi ala nafsihi kama yaqdi ala nas, yaitu orang yang memutuskan atas dirinya sebagaimana dia telah memutuskan atas orang lain. Qala ya Rab, wa hal yahid ya'na, qala ayya Rab, ayyu khalqika a'zamu dhanban, siapakah dari makhlukmu yang paling besar dosanya? Qala alladhi yattahimuni, yaitu orang yang menuduhku. Orang yang menuduhku. Yattahimuni. Qala ya Rabb, wa hal yattahimuka ahadun? Wahai Rabb, apakah ada orang yang menuduhmu? Menuduh engkau wahai Rabb? Qala alladhi yastakhiruni wa la yarda biqada'i, orang yang mengajakku, ya, mengajakku untuk bermusyawarah, memilih pilihan, minta kepada Allah bimbingan mana yang terbaik, mana yang terbagus, istikharah. Lalu setelah Allah putuskan, wala yarda biqada'i, dia tidak rida dengan ketentuanku, tidak rida, tidak menerima, barakallahu fikum. Nah, ini orang yang kata Allah Azza wa Jalla menuduhku, mengajak aku bermusyawarah, istikharah kepadaku, meminta bimbingan yang terbaik, yang terbagus, yang terlurus. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memutuskan tidak sesuai dengan mungkin kehendaknya, wala yardha biqadai, dia tidak mau menerima keputusanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamat wa afiyah. Wa dzakara aidan an Ibn Abbas qala, dan telah disebutkan juga, dia telah menyebutkan, ya, wa dzakara al Baihaqi dari Abdullah Ibn Abbas, lamma wafada Musa alaihi salam ila Tur Sina, maka di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat ke Bukit Tur Sina, qala, ya Rabbi, ayu ibadika ahabbu ilai, wahai Rabb, hambamu yang mana yang paling engkau cintai? Qala, alladhi yadkuruni wala yansani, orang yang ingat kepadaku dan tidak melupakanku. Wa qala Ka'b, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, aqribun amta fa unaji, am ba'idun fa unadi, wahai Rabb, apakah engkau adalah dekat lalu aku pelan-pelan ia meminta mengarahkan persoalan, atau ba'id, jauh, fa unadi, lalu aku memanggil engkau dengan suara keras? Kalau tadi dengan suara yang ya senyap, sepi. Atau engkau adalah jauh sehingga aku memanggil engkau? Faqala ta'ala, ya Musa, ana jalisun man dzakarani, sesungguhnya aku adalah teman duduk yang mengingatku ai berzikir kepadaku. Qala inni akunu ala halin ujilluka anha, kata Nabi Musa, sesungguhnya aku berada dalam kondisi yang aku memuliakan engkau darinya, mensucikan engkau darinya, melepaskan engkau darinya. Aku takut ya untuk menyebut engkau padanya. Qala ma hiya ya Musa, mana dia? Qala indal ghaiti wal janabah, ketika buang air besar dan mandi, atau ketika junub. Qala, Allah mengatakan, udhkurni ala kulli hali, ingatlah, berzikirlah kepadaku atas setiap kondisi, keadaan. Ya, artinya dalam kondisi qadha hajat, kita bisa berzikir bil qalb, dengan hati kita ingat kepada Allah, tentu tidak dengan al-lisan. Wa qala Ubaid ibn Umair, berkata Ubaid bin Umair, tasbihatun bihamdillah fi sahifatin, fi sahifati mu'minin, khairun lahu min jibali dunya tajri ma'ahu zahaban. Tasbih, satu bentuk tasbih bihamdillah yang tertera di dalam lembaran seorang mukmin itu lebih baik daripada gunung-gunung dunia, yang gunung-gunung dunia itu adalah emas. Ya subhanallah, subhanallah. Ya, keutamaan yang seperti ini tentu yang terdepan di dalam mendapatkannya di saat seseorang bertasbih, bertahmid, bertakbir dalam kondisi lurus, melaksanakan perintah-perintah yang diagungkan, yang dibesarkan, yang disucikan, yang dipuji. Ini pertama kali yang mendapatkan keutamaan, barakallahu fikum. Makanya sering saya ingatkan bahwa pemberian Allah untuk mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam adalah nikmat yang paling besar di dalam hidup. Di atas nikmat inilah akan bernilai besar amalan-amalan kita. Kita bisa memperbaiki niat karena ilmu yang kita telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jal dan dibukakan peluang dan kesempatan untuk mengkaji dan mendalaminya. Kita bisa memperbaiki niat, ketika salah kita luruskan, ketika tidak benar kita tepati, tepatkan, barakallahu fikum, kita perbaiki dan seterusnya. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Kata al-Hasan, apabila kelak pada hari kiamat memanggillah penyeru, sayalamul jam'u man aula bil karami. Semuanya akan mengetahui siapa yang memang paling pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ainal ladzina kana, mana dia? Mana yang dulunya di dunia tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, mana dia? Orang-orang yang dulunya di dunia jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur, yang mereka berdoa kepada Rabb dengan penuh rasa takut dan ketamaan, ai harapan, dan atas apa yang kami telah berikan rezeki atau mereka diberikan rezeki, mereka keluarkan dalam bentuk infak. Mana dia? Qala fayakumun. Mereka berdiri yang melakukan hal ini di dunia. Mereka berdiri. Fayatakhattawna riqaban nas. Lalu mereka melewati riqab, yaitu pundak-pundak orang, untuk kemudian berdiri memenuhi panggilan. Qala thumma yunadi munadin. Lalu memanggil penyeru. Saya'lamu ahlul jama' man awla bil karami. Semuanya akan mengetahui siapa yang paling terhormat. Aynal ladhi kana. Mana dia? Orang-orang yang dulu di dunia. La tulhihim tijaratun. Wala bay'un an dhikrillah. Mana dia? Orang-orang yang dulu tidak terlalaikan dengan tijarah perniagaannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaqumun, mereka semuanya bangkit. Fayatakhattawna riqaban nas. Lalu mereka ia melewati pundak-pundak manusia. Qala thumma yunadi mudadin wa sayalamu ahlul jama' man aula bil karam. Lalu pemanggil-memanggil akan mengetahui semuanya siapa orang yang paling agung. An ainal hammaduna lillahi ala kulli hal. Manakah mereka-mereka yang menyanjung, memuji Allah dalam setiap kondisi? Mana? Qala fayakunu fayakumuna wahum kathir. Mereka bangkit dan mereka dalam bilangan yang banyak. Summa yakunu tan'imu wal hisabu fi man baqiya. Lalu kemudian kenikmatan dan hisab diberikan kepada yang tersisa. Barakallahu fikum. Ini pahala nilai yang sangat besar bagi orang yang berzikir kepada Allah. Wa atarajulun aba muslimul khawlani, aba muslimil musliminil khawlani, faqala lahu. Seseorang mendatangi Abu Muslim al-Khawlani, yaitu Abdullah ibn Suaib al-Khawlani tabi'i. Seorang tabi'in adalah faqih, abid, zahid. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah mensifati yaitu Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah raihanatul syam. Ya, raihanatul syam, ya, wewangian syam. Maksudnya, ya, menggambarkan tentang apa namanya, ulama tersohor, terkenal, ma'ruf, ya, di negeri Syam. Aslinya, asalnya beliau Abu Muslim Al-Khawlani adalah minal Yamani. Adroka al-jahiliyah, dia menjumpai masa jahiliyah. Wa aslama qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yarahu. Dia masuk Islam sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ya, dia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau datang ke kota Madinah di saat khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, terakhir barakallahu fikum yang kita ambil pada malam hari ini, faqala lahu, orang yang mendatangi Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, ausini ya Aba Muslim, wasiatkan kepadaku wahai Abu Muslim. Qala udzkurillaha ta'ala tahta kulli syajaratin wa madaratin. Ingatlah engkau kepada Allah, zikirlah engkau kepada Allah di setiap ya, di bawah pohon dan di bawah kampung, ya, daerah, negeri. Faqala zidni, kata orang tersebut, tambah lagi nasihatnya. Faqala udzkurillaha ta'ala hatta yahsabukan nasu min dzikrillahi ta'ala majnunan. Ditambah lagi sama beliau, ingat zikir kepada Allah sampai orang-orang dengan zikirmu kepada Allah itu menganggapmu gila, majnun. Waqala wa kana Abu Muslim, adalah Abu Muslim Al-Khawlani, yaksuru ayuksiru zikrallah, beliau banyak sekali menyebut berzikir kepada Allah. Faro'ahu rajulun wahuwa yadhkurullaha ta'ala, maka seseorang melihat dia sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala amajnunu sahibukum hadha, apakah teman kalian ini sedang gila? Amajnunu sahibukum hadha. Ketika kalimat itu dilontarkan, fasami'ahu Abu Muslim. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah mendengar ucapan itu, faqala laisa hadha bil junun ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ini bukan akhlaknya orang majnun, orang gila. Walakin hadza dzulhanun, akan tetapi ini adalah pemilik ya alhanun, sifat rindu, sifat sayang, alhanun. Barakallahu fikum. Jawaban Aba Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi walhamdulillah, kita barakallahu fikum, ya, setelah mendapatkan taufik dari Allah untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, walaupun di dalam praktiknya kita menemukan kesulitan. Iya, kita menemukan barakallahu fikum berat untuk melakukannya. Iya, tetapi tentu dengan bantuan dan pertolongan Allah, itulah yang selalu mengingatkan kita. Barakallahu fikum. Iya, segala sesuatu yang itu merupakan pintu ketaatan, itu merupakan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kondisi seperti ini selalu menyertai kita di dalam hidup. Siapa saja yang menyebut Allah, maka Allah akan menyebutnya dan mengingatnya. Akan disebutkan barakallahu fikum bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mengingat hambanya. Beda dengan hamba itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan ambil pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Fawaid-fawaid, kita berharap kita disirami. Terlebih dalam kondisi kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian ini banyak hal yang terganggu di dalam hidup. Semoga kita bisa istiqamah dengan bimbingan-bimbingan a'immatus sunnah. Terus kita bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.